Ada beberapa pertanyaan dari ikhwanukum. Nakra' minha ma tayassar. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Bolehkah mentahdir atau memperingatkan orang lain untuk menjauhi seseorang yang diketahui melakukan perbuatan liwat atau homoseks? Naam, bahkan harus, bukan sekedar boleh. A'udzubillah. Perbuatan yang beberapa dari para ulama menganggapnya lebih bahaya atau lebih buruk dari zina sekalipun, dan hukumannya pun berat kepada kaum yang melakukan itu. Ja'alna 'aliyaha safilaha, di balik buminya oleh Allah yang semula mereka di atas diletakkan di bawah. Nah, al-muhim, perbuatan keji yang hatta jangankan muslim mukmin, orang kafir yang masih baik pun dalam artian menjaga ininya, mengingkari dan mengetahui itu kekejian, maka bentuk nasihat kepada saudara-saudaramu yang lain, ingatkan bahaya dan kejahatan orang ini. Siapakah atau apa arti Wahabi? Nah, Wahabi sebenarnya yang mereka maukan bermula dari gerakan dakwah Al-Imam Muhammad Ibn Abdul Wahab At-Tamimi An-Najdi rahimahullah, yang beliau tidaklah membawa hal baru. Dakwah beliau adalah dakwah para rasul, karena masyarakat Arab waktu itu tenggelam dalam kemusyrikan, dalam bid'ah. Maka beliau dakwahi untuk bertauhid ibadahnya kepada Allah. Beliau ingkari kemusyrikan dengan berbagai bentuknya, kepada berhala, bebatuan, pepohonan, dan yang lain-lain, pada tukang-tukang sihir, dukun-dukun. Orang diingatkan untuk bergantung hanya kepada Allah, memohon segalanya. Tapi dari musuh-musuh dakwah tidak rela dengan itu, maka mereka usahakan sedemikian rupa mencela dakwahnya dengan diistilahkan Wahhabiyah. Dan liciknya mereka dikatakan Wahhabiyah, padahal nama beliau Muhammad bin Abdul Wahhab. Namanya Muhammad, semestinya kalau seandainya mau objektif, kalaupun benar julukan itu, dikatakan Muhammadiyah, dakwahnya Imam Muhammad. Tapi mereka alihkan dan mereka katakan Wahhabiyah, orang-orang sufi dan musyrikin, bahkan kufar yang merasa terusik dan terganggu kebatilan mereka yang selama ini mereka dakwahkan. Mereka mengajak dakwah ini untuk kembali kepada Quran dan Sunnah sebagai pijakan utama, dalam agama ini, kembali kepada pemahaman salaf dalam memahami dan mengamalkan agama ini. Setiap tahun di bulan Ramadan, kondisi Ana sakit setelah puasa berturut-turut sebab pasca operasi. Bolehkah Ana berpuasa 3 hari, berbuka 1 hari untuk menjaga agar tidak sakit, sebab kalau sakit berbukanya lebih lama daripada puasanya. Sakit kita tahu merupakan uzur untuk orang tidak puasa. Yaitu definisinya yang para ulama sebutkan, yang kalau kamu pakai puasa sakitmu semakin parah, semakin menjadi, maka tidak boleh kamu puasa, bahkan sampai tingkatan haram kamu puasa. Atau yang kedua, sakit yang kalau kamu puasa membuat terlambat proses penyembuhannya, menjadi lambat atau susah sembuhnya karena dipakai puasa. Maka jika seperti itu penyakitnya, boleh udzur orang untuk tidak puasa. Tentunya itu dikembalikan, dikonsultasikan kepada ahlinya, dokter yang terpercaya. Tanya, kondisi saya begini, bagaimana kalau saya puasa dokter, baik enggak, bisa tidak, boleh atau bagaimana. Bagaimana sikap seorang anak yang mendapati bapak tirinya sering memukuli ibunya? Terbetik di hatinya ingin membawa ibunya hidup bersamanya di perantauan. Nah, bapak tirimu adalah bapakmu, karena itu suami dari ibumu. Nah, artinya kamu pun berkewajiban untuk berbakti, menghormatinya, berbuat baik kepadanya. Nah, walaupun tentunya tidak sebesar hak bapak kandungmu, tapi itu suami bagi ibumu. Wallahu a'lam, apa problem yang terjadi hingga dia memukuli istrinya, si bapak tiri. Tentunya memukul wanita bukan solusi terbaik bagi seorang lelaki. Nah, ini makhluk lemah, gak mungkin bisa membalas kamu dengan tenaganya. Makanya Rasulullah katakan kepada lelaki yang gemar sedikit-sedikit memukul istrinya, laisa ulaika bikhiyarikum, mereka itu bukan orang terbaik kalian, bukan orang terbaik kalian yang senangnya memukul, gampang ringan tangan menampar atau apa kepada istrinya. Memukul ada dalam syariat, wadribuhun, untuk mendidik, mengingatkan istri yang ngelonjak dan gak mau taat, bermaksiat. Itu pun dengan beberapa aturan, catatan. Tidak boleh pukulan yang melukai, tidak boleh pukulan yang meninggalkan bekas. Kok boleh sampai memar, sampai biru misalnya, diajar kayak sansaknya petinju. Nah, bukan pukulannya ani. Itu pun para fuqaha katakan hendaknya di tempat yang banyak daging, sehingga tidak sakit dia, tidak membekas. Nah, ini paha misalnya, atau belakangnya, tempat duduknya, Nah, dipukul sekedar kamu enggak boleh begitu. Karena tujuannya mengingatkan dan mendidik dia. Al-Mu'min itu masalah memukulnya. Adapun si anak, maka hendaknya dia berusaha islah, membenahi hubungan antara ibu dan bapak tirinya. Kalau dia bisa bernasehat, nasehati dengan baik. Begini, begini, begini, bagaimana seorang suami. Nah, bukan solusi kalau kemudian dia lari membawa lari ibunya, hidup sendiri di perantauan. Nah, ini bapaknya, suami ibunya yang harus dia hormati. Nah, hasil diperhitungkan segala langkahnya untuk kemaslahatan mereka berdua. Mohon penjelasan definisi orang yang berakal menurut syariat. Orang yang berakal, ya orang yang punya akal. Akal, pikiran Allah berikan kepada mereka untuk memahami syariat, untuk memahami Quran, memahami sunnah Rasul Sallallahu alaihi wasallam, memahami ilmu yang mendukung untuk memahami Quran wa sunnah. Itu gunanya akal, bukan untuk menghakimi, bukan untuk menentukan ini diterima, ini ditolak, ini bisa diterima, ini didustakan. Bukan itu. Makanya Allah katakan la'allakum ta'qilun, inna anzalna Qur'anan Arabian liqaumin ya'qilun. Kami turunkan kitab bahasa Arab agar mereka berakal untuk memahaminya. Nah, bagaimana nasihatnya terhadap ummahat yang bekerja menjaga kios herbal dan pakaian muslim? Pembelinya bukan hanya kalangan akhwat, namun juga akhwan. Apa-apa yang perlu dilakukan dan ditinggalkan? Muskil. Wallahi, kalau bahasa ummahat yang saya fahami berarti dia punya suami. Tentunya tanggung jawab menafkahi kehidupannya ada di pundak suaminya. Rijal qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu bihi ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim, karena nafkah yang mereka berikan para suami. Boleh seorang istri membantu pendapatan suaminya, tapi ya hendaknya dengan batasan-batasan. Dia tidak berinteraksi langsung dengan lelaki lain, orang lain yang bukan mahramnya. Banyak walhamdulillah, masya Allah, menjahit di dalam rumah, bikin kue misalnya atau apalah, nah, harus dia keluar agar terjaga kehormatannya. Nah, atau kalau memang dia punya toko herbal atau kios dan semisalnya, dia pasrahkan ke orang, siapa, ikhwan atau siapa, untuk menjaga. Tinggal hitung-hitungan nanti per bulan hasilnya berapa, gaji sekian, selesai. Gak harus dia yang turun dan fitnah dan syahwat dipenuhi dan godaan syaitan. Bolehkah menggunakan akal untuk mendapatkan hasil yang banyak? Kalau itu dalam perdagangan, boleh. Selama itu dalam batasan syariat, tidak menyalahi syariat, boleh. Kenapa? Akal tidak tercela. Yang tercela itu kalau sudah menyalahi syariat. Kalau sudah menentang, mendustakan Quran, Sunnah, di situ enggak boleh. Kamu gunakan akalmu enggak apa-apa. Dalam jual beli bukan berarti menipu, tapi bagaimana daganganmu ini laku misalnya. Oh, ini kayaknya kurang ininya, ditambah begini mungkin lebih ya. Kenapa ya kok ini kurang jalan? Mungkin karena begini, coba kita rubah begini, kan pakai akal. Labas. Selama tidak bertentangan dengan aturan syar'i. Bolehkah kami duduk, menyapa, berbicara dengan orang-orang MLM? Tidak boleh. Nah, wal mar'u ala dini khalilih. Kalian durahadukum man yukhalil. Rasul sebutkan orang itu agamanya tergantung temannya. Maka perhatikan dengan siapa kamu berteman. Kecuali kalau kamu dalam rangka menasehati. Antum salah. Antum berjalan bukan dengan para ulama. Begini, begini, begini, begini. Satu arah. Nasehat. Kalau dia mau berubah, alhamdulillah. Enggak, sudah. Bukan orang yang bisa kamu dekati. Apa hukumnya berdoa sambil mengangkat tangan? Seperti doa masuk masjid, doa masuk WC. Nah, sebagian ulama membagi, atau secara umum dulu, dalam hadis walaupun ada kelemahan di dalamnya, innallaha yastahyi min 'abdihi idza rafa'a yadayhi yad'u tsumma yarji'u sifran. Allah itu malu kepada hambanya yang sudah angkat tangan doa kemudian kembali dalam keadaan kosong, artinya enggak dikabulkan. Maka boleh, dan hukum asalnya demikian, baik orang untuk doa angkat tangan. Tapi lebih terperinci mereka sebutkan, di tempat-tempat yang memang Rasul angkat tangan, maka kita angkat tangan. Yang ada contoh, beliau angkat tangan. Seperti sholat istisqa, meminta hujan, beliau angkat tangan, kita angkat tangan. Ada perkara lain yang di situ tidak didapati Rasul angkat tangan. Padahal riwayat begitu banyak, maka kita pun tidak angkat tangan di situ. Seperti yang ditanyakan, doa masuk kamar mandi atau keluar kamar mandi. Nah, padahal disebutkan terperinci Rasul masuk kaki kiri dulu, keluar kaki kanan dulu, beliau ucapkan ini, Allahumma inna a'udzubika minal khubthi wal khaba'ith, atau bismillah, Allahumma inna a'udzubika minal khubthi wal khaba'ith. terperinci. Kalau memang ada sesuatu pasti akan sahabat riwayatkan. Dan kami juga melihat Rasul angkat tangan misalnya. Terbukti hatta kakinya mana dulu kan diriwayatkan. Berarti kan enggak ada sesuatu yang ada di situ. Maka di situ pun kita tidak angkat tangan. Tersisa perkara-perkara yang enggak ada riwayat menyebutkan Rasul angkat tangan, tidak ada riwayat pula menyebutkan Rasul tidak angkat tangan. Maka ya al-amru fi hisah luas, orang mau angkat tangan ya boleh di situ, tidak diingkari. Yang tidak angkat tangan pun ya tidak diingkari. Misalnya dia doa antara adzan dan qomat tempat atau waktu mustajab, kamu mau angkat tangan, fadhol, boleh. Doa hajat dunia dan akhiratmu, doa di sepertiga malam terakhir, nah, dan semisalnya. Bolehkah membaca alhamdulillah ketika bersin dalam sholat? Boleh. Karena itu zikir. Dan Rasul katakan innama hiya tasbihun wa takbir, atau kama qala sallam, ketika mengingatkan orang yang berbicara dalam sholatnya. Enggak boleh. Sholat itu untuk berzikir, doa kepada Allah. Nah, yang enggak boleh itu bicara. Dan kamu tidak sedang bicara, kamu berzikir kepada Allah. Kamu ucapkan alhamdulillah ketika bersin. Mohon nasihatnya tentang poligami. Karena sebagian ikhwan terkadang marah, bahkan membarok orang lain karena mempoligami adiknya atau saudaranya. Nah, wallahi, seorang mukmin kalau dia mengaku beriman kepada Allah tentu akan mengagungkan syariat Allah. Perkara yang itu dianjurkan, diperbolehkan, dicontohkan oleh Rasul SAW, maka tidak ada ruang bagi dia untuk mengingkarinya. Kenapa kamu ingkari? Dia melakukan sesuatu yang dibolehkan oleh agamanya. Dia melakukan sesuatu yang Allah dan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menganjurkannya. Itu kebiasaan orang-orang Barat, bermula dari orang-orang kufar. Kalau perempuan di madu berarti kiamat sudah selesai, game over. Begitu istri itu di madu dengan yang lain. Dan itu pandangan yang salah sama sekali. Nah, suaminya adalah tetap suaminya. Sebelum dia menikah lagi maupun setelah dia menikah tidak berubah. Selama dia orang yang baik, yang berilmu, berakhlak, nah, bertanggung jawab, nah, maka tidaklah pantas bagi seorang mukmin mengingkari atau memusuhi perkara yang itu ada di dalam syariatnya. Nah. Adapun Rasulullah SAW, mungkin sebagian perempuan atau walinya berdalil dengan ini. Beliau hampir atau sempat marah sallallahu alaihi wasallam ketika Ali hendak menikahi putri Abu Jahal, memadu Fatimah. Rasulullah marah, Fatimah bid'atun minni, Fatimah bagian dariku, kata Rasul. Wallahi la yajtami'u bintu nabiyillah wa bintu aduwillah fi baitin wahid atau tahta rajulin wahid, dan demi Allah enggak akan bersatu putri dari Nabi Allah dan putri dari musuh Allah. Walaupun putri Abu Jahal muslimah, mukminah, tapi bapaknya seperti itu memusuhi dakwah. Bagian ulama katakan itu ilahnya. Alasannya karena itu musuh Allah bapaknya, Abu Jahal. Makanya tidak diridhai oleh Rasulullah SAW. Yang kedua juga itu khususiyah. Kekhususan bagi Rasulullah SAW. Untuk melakukan hal semacam itu, bagaimana tidak Rasul sendiri menikah sekian istri, memadu istri-istrinya yang lain sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian para sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan yang lainnya menikah, memadu, tanpa ada diketahui satu mengingkari atau memusuhi yang lainnya. Maka itu akal-akalan saja, bukan dalil yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Sebagian lain dari wanita berdalil dengan Khadijah, ini sunnahnya Khadijah, katanya. Maksudnya, selama Rasul bersama Khadijah enggak pernah memadu. Begitu Khadijah wafat baru Rasul nikah dari dengan sekian istri. Dalil model apa semacam itu? Nah, al-muhim kita tahu Rasul SAW menganjurkan tazawwaju al-wadud al-walud, nikahi wanita yang penyayang, yang subur kandungannya, banyak anaknya. Aku bangga dengan banyaknya umatku di yaumul qiyamah kelak. Nikahlah. Bahkan Allah katakan fankihu ma tabalakum minan nisa'i matna wa thulatha wa ruba'. Nikahi yang baik dari para wanita itu dua, tiga atau empat. Itu syariat Allah. Mohon nasihatnya bagi ikhwah yang tidak mau ikut taklim karena di majlis terdapat ikhwan yang pernah bermasalah dengannya, ghalat. Itu dari syubhat syaitan untuk menjauhkan kamu dari kebaikan. Urusan dia biar sudah. Kenapa kamu kemudian mengharamkan diri dari kebaikan? Padahal ilmu itu sangat berguna bagimu. Bahkan kenapa tidak kamu selesaikan masalah kamu dengan yang bersangkutan, yang disebutkan tadi bermasalah dengannya, selesaikan, apa masalahnya? Al-muhim yang lebih inti bahwa bukan dalih bagimu untuk menjauh dari majelis-majelis ilmu. Kamu sendiri yang merugi dan itu tipuan syaitan yang kamu turuti hanya karena ada orang bermasalah, kamu tidak mau menghadiri majelis ilmu. Bolehkah sholat sunnah dua rakaat tahiyatul masjid dengan wudhu? Kalau yang saya pahami, menggabungkan dua antara sunnatul wudhu dengan tahiyatul masjid, maka itu boleh. Begini, yang Rasulullah katakan, jika kamu masuk masjid, jangan kamu duduk sebelum kamu sholat dua rakaat. Sholat apa itu? Sholat apapun, pokoknya dua rakaat sebelum kamu duduk. Bukan sholat khusus tertentu saja. Misalnya kamu masuk masjid setelah adzan subuh, kamu sholat qobliyah sunnah dua rakaat rawatib, kamu kan sudah sholat dua rakaat, maka kamu duduk setelah itu, selesai. Gak harus kamu sholat tahiyatul masjid dulu dua rakaat, kemudian berdiri lagi sholat qobliyah dua rakaat. Bukan demikian. Yang Rasul katakan, jangan duduk sebelum kamu sholat dua rakaat. Nah, adakah sholat sunnah adzan? Kalau yang dimaksud sholat terkait adzan, karena adzan kemudian sholat, yang sebatas ilmu saya yang terbatas, gak ada. Tapi ada sunnahnya sholat sunnah di setiap antara adzan dan iqamah. Sholat tiap antara adzan dan qomat ada. Nah, tapi khusus dikaitkan dengan karena adzannya, itu tidak ada. Wallahu alam. Apa hukumnya menembak burung kemudian lupa baca bismillah? Nanti setelah kena baru membacanya. Apa halal dimakan hasil buruannya? Haram. Tidak boleh. Bahkan Syekh Utsaimin lebih dari itu. Beliau sebutkan kalaupun itu binatang besar, burung dalak paling kepel begini kecilnya, dan banyak kamu bisa cari yang lain. Ini orang lupa baca bismillah ketika menyembelih sapi atau kuda. Jarang. Ya. Harganya masya Allah berapa? 20, 30 juta. Saking senangnya pengin cepat-cepat makan coto kuda, dia sembelih kuda itu. Wet. Tanpa bismillah. Setelah dia sembelih, baru dia ingat, ya Allah gak baca bismillah tadi. Ada dua permasalahan. Yang pertama, dia tidak berdosa. Maaf, tidak berdosa memang, karena dia lupa. Hukum terangkat. Artinya orang gak dosa karena lupa, gak ada kesengajaan. Tapi yang kedua, tetap saja binatang itu haram untuk dimakan, karena dia tidak baca bismillah. Dan itu cambuk yang insya Allah bakal dia ingat seumur hidupnya, bahkan 7 turunan. Lain kali dia akan ingat waktu itu 50 juta gak jadi, haram. Anak harus baca bismillah sekarang. Terus seumur hidupnya akan dia ingat bismillah gara-gara kejadian itu. Nah, Apa hukumnya orang yang suka janji tapi tidak menepatinya? Ma'yaslu. Dan Rasul sebutkan salah satu ciri dari sifat munafikin, tidak menepati janji yang dia berikan. Sifat mukmin, dia akan menjawab atau menepati janji yang dia beri. Walaupun itu bukan berarti orangnya munafik seperti Abdullah bin Ubay bin Salul, bukan. Tapi amalan dia itu menyerupai amalan orang-orang munafikin. Perbuatan tersebut perbuatan nifak. Tidak pantas untuk ada pada seorang mukmin. Apakah mahram bapak tiri terhadap istri anak tirinya? Bukan mahram. Tidak boleh bertemu. Orang NU membenarkan perkataan Akil Siraj tentang jenggot, dikutip dari perkataan Malik bin Marwan. Siapa itu Malik bin Marwan? Semakin panjang jenggot seorang, akalnya semakin berkurang. Allah alam siapa? Atau mungkin yang dimaksud Abdul Malik bin Marwan? Saya tidak tahu perkataan siapa ini. Kalau benar Abdul Malik bin Marwan, seorang khalifah di masa Umayyah. Nah, wallahualam betul atau tidak ucapan dia juga. Yang jelas itu bertentangan dengan sunnah. Rasulullah SAW yang mengatakan a'fu, truku, doffu, liha. Biarkan lebat, biarkan panjang jenggotmu. Mau kamu benturkan, mau kamu lawan. Oh, semakin panjang jenggotmu, semakin bodoh akalmu. Kamu mau menyalahkan Rasulullah SAW. Dan mana yang kamu pilih? Itu perkataan Rasulmu. Ini perkataan seorang Akil Siraj. Atau bersama Malik bin Marwannya kalau memang benar itu ucapannya. Kamu diwajibkan oleh Allah untuk mentaati Rasulullah SAW. Panutanmu dan nabimu, bukan yang lainnya. Selain daripada itu, ini jelas masalah dalil tadi. Selain daripada itu, kalau dikembalikan kepada mereka sendiri, kalau saja mereka mau berakal, pendiri dan yang menegakkan NU itu sendiri, Hasyim Al-Asy'ari berjenggot dan panjang jenggotnya. Berjenggot dia dan fotonya ma'ruf disebarkan oleh mereka di mana-mana, pendirinya NU. Hasyim Al-Asy'ari. Nah, kalau diterapkan omongannya Akil Siraj sendiri, jenggotnya panjang, tidak berakal, itulah pendirinya. Apa hukumnya orang yang menikah karena target umur, bukan karena ibadah kepada Allah? Apa maksudnya target umur, saya tidak paham. Ataukah yang dimaksud, saya sudah umur 30 ini misalnya, belum juga menikah, harus saya menikah? Kalau memang seperti itu, mayas loh, tidak benar. Hendaklah dia benahi niatnya, dia luruskan. Karena nikah ibadah yang agung, mulia. Hendaknya orang meniatkan dengan itu ibadah, bertaqarrub mendekatkan diri kepada Allah dengannya. Agar kemudian amalan dia itu membawa fadilah dan keutamaan yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya jika benar niatnya. Salah satu yang Rasul katakan, tiga orang yang dijamin oleh Allah pasti Allah bantu. An-nakih yuridul afaf. Salah satunya orang yang menikah menginginkan dengannya untuk terjaga kehormatannya dari yang haram. Iyakun fuqara yughnihimullah min fadlih. Allah katakan pula dalam Quran, kalau mereka fakir, miskin, Allah cukupi dari keutamaannya. Maka benahi niatmu, bukan karena usia. Tolong nasihatnya, istri sudah ridho di ta'adud. Dari tadi poligami ta'adud, poligami ta'adud. Ikhwannya siap, tapi ada ikhwah yang tidak setuju karena takut di daerahnya ada fitnah. Ishada. Ikhwahnya siap, tapi ada ikhwah yang tidak setuju. Siapa ikhwah ini? Artinya apa hubungan dia dengan si suami yang mau menikah lagi ini? Tidak setuju karena takut di daerahnya ada fitnah atau mudorot. Kalau enggak ada hubungan keluarga wala apa, apa urusanmu? Ya mau nikah, mau enggak nikah, terserah, enggak ada hubunganmu. Bukan adikmu, bukan iparmu, bukan kakakmu. Isdakhlak ya akhi. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Dari kebaikan Islam seseorang, dia tinggalkan sesuatu yang tidak berguna baginya, enggak ada wewenang dia di situ. Kenapa kamu turut campur? Kalau yang dimaksud itu jelek sekali. Jangan misalnya, jangan nikah dulu nanti fitnah, nanti ini gini, apa urusanmu? Lihat dia menikah. Kalau kamu bernasehat, paling tidak ya kamu memberi gambaran atau bentuknya saran dan nasehat. Empat mata kamu sampaikan, syuf, di daerah kita begini, begini, begini kondisinya, ini. Jujur kamu sampaikan apa adanya. Maka ya coba kamu pertimbangkan lagi matang-matang. Sekalipun memang tetap jadi ya, mudah-mudahan Allah mudahkan bagimu, mudahkan Allah barokai. Nah, begitu seharusnya seorang muslim, bukan menghalang-halangi. Bagaimana jika seorang yang muamalahnya kepada ikhwah tidak amanah, itu ma'ruf, bolehkah diambil ilmunya atau dimuliakan? Kalau memang benar dia tidak amanah dan tidak bisa dipercaya dalam muamalahnya, apalagi kalau sesuai pertanyaan itu ma'ruf, berarti bagi semua orang, bukan hanya satu dua, ma'ruf bagi yang lain demikian, maka jangan kamu percayakan kepadanya. Andur aman ta'khuduna dinakum, kamu lihat dari siapa kamu ambil agamamu. Dulu salaf melihat orang sebelum diambil ilmunya, dilihat sholatnya, bagaimana ibadahnya. Nah, walaupun mungkin dia jadi perlu diketahui, orang ditinggalkan bukan hanya karena dia hizbi, bukan hanya karena dia ikhwan, ikhwan muslimin, bukan hanya karena dia tabligh, bukan. Bahkan karena sifat-sifat tertentu yang jelek pada dirinya yang tidak patut untuk kemudian dijadikan panutan. Nah, mungkin dia masih ahlu sunnah, bahkan dia masih salafi. Tidak kita keluarkan dari itu, tetapi untuk dijadikan panutan, tokoh, dipercaya, berdakwah dan membimbing, itu amanat besar. Tidak semua orang bisa diberikan padanya. Apa itu Ihya At-Turats? Bagaimana orang bekerja di dalamnya? Para ulama kita mentahdir semua, masyaikh kita enggak ada yang terkecuali. Syekh Rabi, Syekh Ubaid, Syekh Muhammad, Syekh Bukhari, enggak ada. Semuanya mentahdir darinya. Padahal itu pekerjaan tetapnya, tidak ada lagi pekerjaan lain selain daripada itu. Siapa bilang? 1001 pekerjaan. Masya Allah. Banyak pintu rizki, subhanallah. Kalau kamu mau cari yang halal, jualan ini, jualan itu, rizik masya Allah mencukupi, bahkan lebih. Banyak sekali. Nah, cuman karena lemahnya tawakal seseorang, ditambah tentunya dengan syubhat dan syahwat pada dirinya, mungkin diiming-iming dengan gaji dan penghasilan yang besar, membuat orang terlena dengan godaan-godaan dunia yang ada. Yang jelas, ikhwati rahimakumullah, istiqamah itu dituntut dari kita. Qul amantu billah thumma istaqim. Katakan, aku beriman kepada Allah, lalu istiqamahlah di atas itu. Innal ladzina qalu rabbunallah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah allati kuntum tu'adun. Orang yang berkata Rabb kami Allah kemudian istiqamah, turun pada mereka malaikat menenangkan mereka, jangan kalian takut, jangan sedih, dan berita gembira bagi kalian surga yang dijanjikan untuk kalian. Istiqamah menuntut kita untuk bersabar. Bahkan Rasul pun diperintah oleh Allah untuk istiqamah. Fastaqim kama umirta wa man taba ma'ak. Istiqamahlah kamu dan orang yang bertobat bersamamu. Jika itu Rasul, selain beliau lebih-lebih lagi tentunya diperintah. Istiqamah menuntut untuk kita selalu disibukkan dan dekat dengan ilmu dan ahlul ilm dalam keseharian kita. Selalu mendengarkan ilmu, dekat dengan ilmu, karena hanya dengan itu orang bisa istiqamah. Kalau dia jauh dari ilmu, jauh dari majlis ilmu, jauh dari ahlul ilm, bagaimana dia mau istiqamah? yang ada dia bersama fitnah, yang ada dia bersama syubhat, syahwat, akan jauh dia dari arti istiqamah itu sendiri. Istiqamah menuntut orang untuk tidak merubah-rubah, tidak menambah-nambah, tidak mengurangi apa yang Allah dan Rasul telah gariskan untuknya. Maka barakallahu fikum, bersemangatlah untuk ilmu, selalu kajian semacam ini, daurah-daurah, kalau kita sering sebutkan, ini refreshing saja. Ya Allah, 2 bulan sekali, refresh saja. Ada wajah baru, ada ustaz dari luar kota. Nah, tapi yang lebih penting yang kesehariannya, yang sering, yang rutin, nah, itu yang akan menjagamu dan membentuk kamu untuk istiqamah dalam ilmu an-nafi' dan amal yang saleh. Waffaqanallah wa iyyakum lima yuhibbu wa yarda. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wa akhiru da'wana anil hamdulillah rabbil alamin.